ada Garda Pasundan, juga ada Ramayana, Maxton Soteng, Cihan, Audi, New Palapa. Thank you. Jati Wangi semuanya berkorak. Alhamdulillah, terima kasih.